Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Siapa yang menghebatkan kita? Ibu yang tidak pernah mengenal lapar, yang penting anaknya kenyang. Ibu yang tidak pernah mengenal haus, yang penting anaknya nyaman. Ibu yang tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Birrul walidaini ihsan. Jangan merasa hebat dan seperti hebat. Ingat siapa yang menghebatkan kita. Tapi kadangkala kita lupa menunggu lebaran saja menemui ibu itu. Sudah bisa jadi wajah yang terakhir kita lihat tadi pagi. Setelah kita menemuinya itu wajah yang terakhir kita lihat. Antara hidup dan mati dulu waktu melahirkan kita. Waktu itu kita di perutnya dibawa kemana-mana. Menangis ketika melahirkan antara hidup dan mati. Sehingga seorang ibu yang melahirkan lalu wafat dinilai syahidah. Minta ridho-nya. Karena ridho Allah ada di ridho orang tua.